Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتِ جَمَعَ صَلَاةُ subuh di Musala Al-Asari yang kami hormati dan kami cintai fillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 15 min syahri Ramadan, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk kita menambah pundi-pundi amalan soleh, yang mana ini semua akan menjadi bekal untuk perjalanan panjang menuju ke surga, ya. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita digolongkan, dijadikan dari penduduk surga. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai fillah, yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Salasah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disyarah oleh beliau Syekh Ibn Baz rahimahumullah taala. Kita kemarin terhenti pada فَمَنْ أَطَاعَ هَذَا الرَّسُولَ وَاسْتَقَامَ عَلَى دِينِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ عَصَى هَذَا الرَّسُولَ وَحَادَ عَنْ دِينِهِ فَلَهُ النَّارُ. Kita kemarin terhenti pada baris yang ini, yaitu maka barang siapa yang taat atau mentaati Rasul ini, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hasimi Al-Qurasi, maka baginya, dan dia istiqomah di atas Nabi, di atas agamanya Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya, sampai meninggalnya dia, maka baginya al-jannah. Namun bagi siapa yang dia bermaksiat, menentang Rasul, menentang Nabi Muhammad SAW, maka baginya neraka. Kita lanjutkan pada permasalahan yang kedua. Wal mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, innama hiya tahqiqun lil mas'alatil ula. Permasalahan yang kedua ini masih, permasalahan yang kedua ini adalah perwujudan realisasi untuk permasalahan yang pertama. Apa permasalahan yang pertama kemarin? Yaitu anta alama annallaha la yardha ayusraka mahu ahadun fil ibadatihi. Yaitu hendaknya kamu mengetahui, kamu mengilmui bahwasanya Allah tidak ridha, tidak rela kalau Allah itu dipersekutukan bersamanya dengan sesuatu pun, dengan seorang pun, ya, fi ibadatihi, dalam peribadatannya. Allah tidak ridha kalau dalam peribadatannya dipersekutukan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kama annahu al-khaliqur raziqu al-muhyiyu al-mumit. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, Dia adalah pencipta, Dia adalah pemberi rezeki, Dialah Allah zat yang menghidupkan, zat yang mematikan. Alladzi khalaqaka, yaitu Allah lah yang telah menciptakanmu. Wa a'taka ni'am, dan Allah lah yang mencurahkan kepadamu, memberikan kepadamu sekian banyak kenikmatan. An-ni'am jamu min ni'matin. Kata an-ni'am di sini adalah bentuk jamak dari ni'mah. Ni'mah pakai ain, kalau pakai qaf ni'mah bermakna musibah, bencana, ya. Maka di sini juga berhati-hati dalam mengucapkan kata an-ni'mah. Mungkin kalau sudah hijab Indonesia, nikmatun, nikmat. Nah, insya Allah kalau sudah hijab Indonesia, mudah-mudahan tidak jadi permasalahan. Namun kalau yang dimaukan dengan yang dimaksud bahasa Arab, maka nikmah, nikmah bermakna musibah, bencana, dan seterusnya dari sesuatu yang tidak disukai. Nah, yang dimaukan dalam bahasa Arab adalah nikmatun, nikmah pakai ain, ya, barakallahu fikum. Wa'atakan ni'mah, dan Allah telah mencurahkan kepadamu, memberikan kepadamu sekian banyak kenikmatan. Fahuwa subhanahu la yardha ayusraka mahu ahadun minal khalqi. Maka Allah yang telah menciptakan dirimu, telah memberikan rezeki kepadamu dengan sekian banyak rezeki, ya, dengan sekian banyak kenikmatan, kesehatan, rezeki berupa apa, kesehatan, kesempatan, dan duniawiyah yang lainnya, kemudahan-kemudahan dunianya, ya, semua itu nikmat yang Allah berikan, ya. Allah juga lah zat yang menghidupkan, Allah pula zat yang mematikan, ya, yang telah menciptakan dirimu, telah memberikan sekian banyak kenikmatan padamu. Maka Allah tidak ridha, Allah tidak rela kalau Allah itu dipersekutukan bersamanya dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya yang ada, ya. Minal khalqi la nabiyyun mursalun. Allah tidak ridha kalau Allah dipersekutukan dengan nabi yang diutus, nabi, ya, makhluk Allah yang mulia, ya. Wala malakun muqarrabun, tidak pula dengan malaikat yang didekatkan, ya. Masyaallah, an-nabiyyu wal malaku, ya. Ini adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia, yang dekat dengan Allah, ya, yang dekat dengan Allah. Wala ghairuhuma, tidak pula dengan selain keduanya. Kalau dengan nabi saja tidak boleh dipersekutukan, dengan malaikat saja tidak boleh, apalagi dengan selain keduanya, ya. Nabi, malaikat adalah makhluk-makhluk yang paling mulia, paling dekat dengan Allah, ya. Ini saja tidak boleh, apalagi dari selain keduanya. Apalagi hanya selain keduanya, tidak pula orang-orang yang soleh, apalagi hanya dianggap soleh, tidak pula dengan, ya, jin, ya, barakallahu fikum. Ini tidak boleh dijadikan apa namanya persekutuan dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna ibadata haqqun lillahi wahdah, dikarenakan yang namanya ibadah itu, ibadah itu, ya, adalah hak untuk Allah saja. Ibadah itu hak milik Allah saja, tidak kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menetapkan bahwasanya agar kalian itu janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah Rabbmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-5. Dan ini ya, ayat ini, surat Al-Fatihah ini, paling tidak kita kaum muslimin wal muslimat membacanya sehari semalam berapa minimal? 17 kali. Subuh 2 kali. Setiap rakaatnya harus ada ini. Berbeda dengan suratan yang selain Al-Fatihah. Surat yang ini setiap rakaat harus ada, karena tidak dianggap sholat kalau tidak ada Al-Fatihahnya. Ya barakallahu fikum. Subuh 2 kali. Zuhur 4, berarti 6. Asar 4, 10. Maghrib 3, 13. Isya 4, 17 kali. Paling tidak 17 kali kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Ya, sudah paling tidak 17 kali kita mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demikian. Ya, hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Namun, ya barakallahu fikum, mungkin di luar sana ada yang belum tahu tentang makna ini, atau sekedar hanya sholat saja tidak mempelajari kandungan-kandungannya. Dia mengikrarkan seperti ini, tapi di lain waktu dia datang ke kuburan meminta pertolongan kepada penghuni kubur atau kepada selain kuburan atau patung atau pohon. Kalau patung mungkin tidak ya, di kalangan kita mungkin tidak, tapi ya mungkin pepohonan atau kuburan yang paling dekatnya, kuburan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai melakukan tabungan untuk bisa datang ke kuburan. Ya kalau kuburan Nabi, mungkin ziarah kubur kuburan Nabi dalam rangka umrah ataupun haji, menyempatkan diri datang ke sana, ya mungkin ini ada tuntunan, ada bimbingannya. Namun yang jadi permasalahan adalah nabung untuk bisa berziarah kubur di kuburan yang dikatakan atau dianggap adalah kuburannya para wali atau orang soleh atau yang semisalnya. Betul, ada ketemu saya orang seperti itu modelnya, nabung katanya, mentahun ngarep bisa melu ziarah kubur katanya. Astagfirullah. Ya, kalau mau minta tolong, minta tolonglah yang kepada dia itu mampu. Ya, dia mampu, kemarin dijelaskan ya, dia punya kemampuan. Atau ghaib tapi bisa diajak bicara, ghaib dan dia mampu bisa diajak bicara. Ya, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana dengan ziarah kubur, apakah jadi dibolehkan? Boleh-boleh saja ziarah kubur, ya boleh-boleh saja. Bahkan Nabi juga memerintahkan, walaupun pada awalnya Nabi tidak memerintahkan, yakni Nabi awalnya melarang, dikarenakan waktu itu ya tadi ziarah kubur, tapi dia minta tolong kepada kuburan, minta tolong dari kesulitan hidupnya, mungkin rezekinya yang kurang lancar, ya tidak ketemu dengan jodohnya barangkali ya barakallahu fikum. Maka terdahulu ataupun sekarang juga mungkin sama terjadi, ya datang ke kuburan minta agar rezekinya lancar atau jodohnya segera ditemukan, ya. Maka waktu itu Nabi melarang ziarah kubur. Namun ketika Islam telah menetap di hati mereka, mereka telah paham tentang kesyirikan, telah paham tentang tauhid, maka Nabi ketika itu pun membolehkan, bahkan memerintahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu melarang kalian dari ziarah kubur. Nih dijelaskan Sayyidat Anas, Syekh bin Baz menjelaskan juga demikian dan dahulu melarang karena apa khawatirnya tadi ya dijadikan sebagai alat untuk mencari barokah ya barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi ala fazuruha fa innaha turiqul qalba. Maka ketahuilah ya sekarang ziarahilah kubur karena dengan ziarah kubur turiqul qalba akan melunakkan hati. Ini tujuan utama ya. Tujuan dari ziarah kubur yang pertama apa nih? Melunakkan hati, bukan untuk mencari rezeki ya barakallahu fikum. Wa tadmi'ul 'aina dan akan meneteskan air matanya akan buat nangis. Buat nangis dia datang ke kuburan, dulu dia orang-orang yang saya cintai, dulu dia orang yang punya begini begitu ya, namun sekarang sudah ada di dalam kubur ya barakallahu fikum. Wa tudzakirul akhirah dan akan mengingatkan tentang hari akhir. Berapa poin ini? Tujuan ziarah kubur melunakkan hati, wa tadmi'ul 'ain dia akan meneteskan air mata, akan membuat menangis. Waktu zakirul akhirah, paling tidak tiga ini tujuan dari ziarah kubur, ya, melunakkan hati, membuat dia menangis, mengingat kematian, ya. Waktu zakirul akhirah dan akan mengingatkan pada hari akhir. Wala taqulu hujran dan janganlah kalian mengatakan di kuburan tadi dengan perkataan-perkataan yang jelek, yang seram, buruk. Ya, bahkan kadang mencela menggunjing di kuburan. Sekarang ini kuburan malah dijadikan duduk-duduk, tempat duduk-duduk ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini ya kurangnya mengilmui dalam hal yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Yang mestinya ke kuburan bisa membuat hatinya lunak, bisa menangis, bisa mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Namun sekarang ini bahkan dijadikan sebagai bahan candaan di atas kuburan. Ya, bahkan ketika mengangkat jenazah masih sempat gelowean. Padahal itu kejadian yang mestinya bisa mengingatkan dia tentang kematian, bahwa saya suatu saat juga akan seperti itu. Oleh karena itu Nabi pun mengajari kepada kita sebuah doa ketika kita datang ke kuburan. Di antara adabnya datang ke kuburan, sendal dilepas nih, sendal dilepas. Kemudian mengucapkan apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa doanya di antaranya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimat ya wa nabikum insyaallahu lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini di antara doa, bukan kita minta didoakan oleh orang yang sudah mati. Kebalik nih keadaannya sekarang, kebalik, datang ke kuburan minta didoakan oleh orang yang sudah mati, sudah meninggal. Orang di sana lagi dalam keadaan dua kemungkinan, mungkin senang, mungkin susah. Sangat membutuhkan doa-doa kita kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan minta tolong kepada selain Allah, yang ternyata ada sebagian mereka yang membaca ayat ini paling tidak 17 kali namun masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, dia ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan kata beliau Syekh bin Baz rahimahullah, li'anna al-israqa bihi huwa a'zamu dzunub. Dikarenakan yang namanya mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, huwa a'zamu dzunub, itu termasuk perbuatan dosa yang paling besar, ya. Mempersekutukan Allah adalah sebesar-besarnya dosa, ya. Karena apa? Perbuatan mempersekutukan Allah ini adalah perbuatan sebesar-besarnya dosa. Barakallahu fikum. Wa qad jaa'a fil ayatil katsirah, dan sungguh telah datang pada ayat-ayat Allah yang banyak, ya. Telah datang dalil-dalilnya di ayat-ayat Allah yang sangat banyak. Al amru bi ikhlasin al-ibadati lillah, al-amru bi-ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Maka yang diperintahkan adalah apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Perintahnya apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Sebagaimana yang tersirat di surat al-bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah saja. Wa nahyu 'an ibadati ma siwahu, dan dilarang dari beribadah kepada selain Allah. Perintahnya adalah ikhlas ibadah untuk Allah dan dilarang dari ibadah kepada selain Allah. Fatajma'u baina amrayn, maka terkumpul dalam perkara ini ada dua, ya, ada dua. Fatu'minu bi anna Allaha wal khaliqur raziqul muhyiyul mumit. Maka perintahnya yang pertama, ya, terkumpul dalam perkara ini beriman, engkau beriman bahwasanya Allah dialah Allah pencipta, pemberi rezeki. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Kemudian yang kedua, tu'minu bi annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadati min dzabhin wa shalatin wa shaumin wa ghairi dzalik min al ibadat. Dan yang kedua, kamu beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Seperti apa ibadahnya? Min dzabhin, seperti ibadah penyembelihan. Wasolatin, ibadah sholat. Wasomin, ibadah puasa. Wa ghairi dzalika, dan selain dari ibadah-ibadah tadi, ya, itu hanya untuk Allah saja. Kemarin telah disampaikan contoh tentang berkurban, ya, tentang menyembelih. Bahwasanya datang dua orang pada suatu kaum, ya, kemudian tidak boleh melewati kaum tersebut kalau belum memberikan kurban, ya. Maka salah satu laki-laki diminta, "Qarrib, berkorbanlah kamu." Ya. Kata laki-laki, "Aku tidak punya apa-apa untuk jadi korban." "Qarrib walau bidzubabin," ya. "Berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat." Orang tadi cari lalat dijadikan korban. Setelah diberikan korban dengan seekor lalat, orang ini baru diberikan jalan, boleh lewat. Yang satu lagi suruh berkorban, "Qarri walau bidzubabin," "Korbanlah walaupun hanya seekor lalat." "Aku tidak akan memberikan korban untuk selain Allah walaupun hanya dengan seekor lalat." Lalu laki-laki ini dipukul punggungnya, dipukul lehernya, ya, kemudian mati. Namun, ya, yang pertama tadi sudah lewat, mati, dia masuk neraka. Yang ini mati ketika dipukul, dia masuk jannah, ya, barakallahu fikum, atau masuk surga. Hanya berkurban hanya dengan seekor lalat, hewan yang kecil, ya, bahkan dianggap hewan yang hina, ya. Namun karena salah dalam prakteknya, salah dalam apa, mempraktekkan peribadatan ini, ya, maka dia menjadi sebab masuk neraka bagi orang yang berkurban dengan tadi, sebab tadi, ya, barakallahu fikum. Kemudian sholat juga demikian. Sholat juga hanya untuk Allah, bukan karena seseorang. Dan ini hati-hati, terkadang bisa masuk padanya riya, ya, atau syirik kecil. Terkadang ketika di hadapan orang banyak, sholatnya dibagus-bagusin, bacaannya dibagus-bagusin. Ini hati-hati, karena diantara yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah syirkul asghar, syirik yang kecil, ya, barakallahu fikum. Maka juga berhati-hati dalam ibadah sholat ini, ya. Walaupun sholat mungkin tidak untuk pohon, tidak, ya, tapi di sini juga dikhawatirkan masuk pada syirik yang kecil. Syirik yang kecil terus-menerus dilakukan akan menjadi besar, ya, barakallahu fikum. Maka berhati-hatilah, berbaguslah sholatnya, perindahlah sholatnya, bacaannya, gerakannya, di semua keadaan, baik dia sendiri ataupun di banyak atau berjamaah, atau dilihat orang atau tidak dilihat orang. Perbaguslah sholatnya, karena sholat adalah peribadatan yang dia sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah. Perbaguslah gerakan-gerakannya, perbaguslah bacaan-bacaannya, ya, barakallahu fikum, dari tuntunan-tuntunan ibadah sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ibadah yang berikutnya wasomin, demikian juga puasa. Ya, perbaguslah puasanya, perindahlah puasanya dengan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang keji, ya, ucapan-ucapan yang keji, mungkin riba, mungkin mencela, mencerca, ya, tinggalkan. Walaupun mungkin puasanya tidak batal, tetapi dengan perbuatan mencela, mencerca, mengriba, nah, namimah, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Karena Allah tidak butuh dari orang yang dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tapi dia tidak meninggalkan ucapan yang kotor, ya. Allah tidak butuh orang yang seperti itu, ya, barakallahu fikum. Wa ghairi dzalika minal ibadat. Dan selain yang itu dari ibadah-ibadah, semua hanya untuk Allah, barakallahu fikum. Dan ingat, syarat diterimanya amal adalah yang pertama ikhlas, ya, ikhlas lillah, ya, mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, ya. Yang kedua, ittiba'ur rasul, ya, mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya harus ada. Kalau ikhlas saja tapi dia tidak ada tuntunan dari Nabi, ini juga tidak diterima. Ya. Dia ada tuntunan dari Nabi tapi dia mencari pujian orang, mungkin, ya. Maka ini juga tidak diterima. Maka dua-duanya ini harus diupayakan, diusahakan sekuat tenaga kita, ya, agar ibadah kita tidak sia-sia. Ya, agar ibadah kita tidak sia-sia. Ikhlas harus kita upayakan, ya. Ittiba'ur Rasul harus kita upayakan. Alhamdulillah sekarang ini, ya, bagaimana praktek ibadah-ibadah Nabi dimudahkan untuk kita pelajari, dimudahkan untuk kita pelajari dari berbagai macam sarana yang ada di saat ini. Berbeda dengan zaman dahulu, untuk mencari satu hadis saja harus menempuh perjalanan yang panjang, lama, dan juga mungkin panasnya, ya, matahari, dan juga sedikitnya bekal, ya, dilakukan zaman dahulu, ya, barakallahu fikum. Sekarang ini alhamdulillah semua dimudahkan oleh Allah untuk kita mempelajari ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad dari ibadah-ibadah yang sifatnya praktek dengan anggota badan ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya ucapan ataupun keyakinan-keyakinan. Semua sekarang sudah Allah mudahkan, tinggal bagaimana upaya kita untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, bagaimana upaya kita agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, kama qala subhanahu wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, ya, di surat Al-Baqarah ayat 163. Kemudian beliau tekankan lagi pada ayat yang lain, bunyi ayatnya sama tapi di surat yang berbeda. Ketika ada ayat yang sama di surat yang berbeda, menunjukkan penekanan pentingnya tentang perbuatan ini. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid, yang sekarang terdapat di surat Al-Jin ayat yang ke-18. Surat Al-Jin ayat yang ke-18. Bunyinya sama, dan sesembahan kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Di surat Al-Jin ayat yang ke-18. Ini selesai permasalahan yang kedua, al-mas'alah tsaniyah. Alhamdulillah selesai dan cukup insyaallah, ya. Kita sambung pada permasalahan yang ketiga insyaallah di waktu akhir. Al-filatil ukhra wa hadhihi al-mas'alah tsalitsah, ya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan ini termasuk yang paling pentingnya dari tiga landasan pokok yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disarah oleh Syekh bin Bas. Assalamualaikum, atas segala kekurangan yang kami sampaikan, mungkin dari ucapan atau dalam menerjemahkan ada kekurangan. Al-ilmu indallah, ya, ilmu ada pada sisi Allah, maka kami mohon ampun padanya. Wa astaghfirullahaladzim. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.